Selamat sore Pak Sebastian. Ya. Silakan Pak. Prihatin. Kita sangat prihatin sekali dengan cara negara ini menyelenggarakan pejabat-pejabat menyelenggarakan negara ini. Bayangkan negara yang berpenduduk ratusan punya hakim konstitusi aja terbatas, dan itu juga kira-kira 30% orang-orang partai yang secara halus. Nah inilah kita prihatin melihat manusia-manusia penyelenggara negara republik ini. Keluar lagi DPR yang kadang-kadang juga banyak tingkah dalam menentukan hakim konstitusi. Padahal dan aman yang sering muncul di media TV itu aja kita lihat tuh ada beberapa yang sangat layak tuh, tapi selalu menjadi jalur orang-orang yang terpinggirkan. Jadi kita lihat negara ini dikuasai oleh mafia, terutama mafia hukum yang sudah didompleng oleh pengusaha black itu. Itulah Indonesia ini prihatin. Terima kasih.